percayalah, hanya kamu yang terpatri di benakku. Tak pernah ada yang lain singgah di sanubari. Oh, pedih hati melupakan kisah kita. Tell me, where are you now? What you doing? And who are you with? Tell me.